عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. Dari sahabat Samurah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wajib atas tangan bertanggung jawab atas apa yang telah dia ambil hingga dia menunaikannya. Hadis riwayat Ahlu Sunan ila An-Nasa'iyya rahimahumullah, dan pertemuan yang lalu sudah kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di rahimahullah tentang hadis ini, bahwa hadis ini mencakup mengambil harta manusia dengan tanpa alasan yang benar. Yang beliau contohkan adalah apa? Ghasab. Dan mengambil harta manusia dengan alasan yang benar, diperbolehkan oleh syariat. Kedua-duanya, orang yang mengambil itu bertanggung jawab. Dia akan dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana ghasab yang beliau contohkan ketika ghasab apa? Tanah. Yang ghasab tanah termasuk dosa apa kemarin, Kel? Merubah batas tanah atau mengambil hak orang lain, dosa apa, Khalid? Dosa apa, Khalid? Apa, Rahmat? Dosa apa? Dosa yang besar, termasuk dosa besar, ghasab tanah, memindah batas tanah, apakah pagar atau yang semisalnya. Apa hukuman orang yang memindah batas tanah? Hukumannya apa, Syam? Hukumannya apa kemarin? Yang keras. Apa, Syam? Apa, Dar? Dikalungkan tanah yang diambil tersebut ya, sebanyak berapa? 7 bumi atau 7 lapis bumi dikalungkan kepadanya. Nah, ini jenis yang pertama, mengambil harta orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Jenis yang kedua, mengambil harta orang lain dengan apa? Alasan yang dibenarkan oleh syariat. Seperti kata beliau, ijarah, sewa menyewa, atau rahnin, gade, al-mudarabah atau mudarabah, patungan atau partner, au musaqah atau mengairi tanaman, au muzara'ah atau menanam, sebagaimana dalam kitab fikih. Maka orang yang melakukan, yang mengambil, dia adalah amin, orang kepercayaan. Kenapa? Karena pemilik barang sudah mengamanahkan kepadanya. Pemilik barang sudah menitipkan barang tersebut atau memberikan barang tersebut kepadanya. Maka ketika barang tersebut rusak, maka apa? Kalau rusaknya tanpa ta'addin, tanpa melebihi batas, atau tanpa tafrito, tanpa menyia-nyiakan atau menelantarkan, maka tidak harus mengganti. Tidak ada dhamin bagi dia. Dia tidak harus mengganti. Tetapi kalau barang tersebut rusak dengan sebab tafrit, karena menelantarkannya, tidak menjaganya dengan baik, ya. Kalau kemarin seperti pinjam sepeda motor diparkir di jalan atau di tengah jalan, kemudian ditabrak oleh kendaraan lain, sepeda motornya rusak, maka dia harus apa? Mengganti. Kenapa? Karena tafrit, tidak merawat, tidak menjaga dengan sebaik-baiknya. Demikian juga ketika dipinjam sepeda motor, waktu malam tidak dimasukkan di gudang, tidak dimasukkan di rumah, ditaruh di halaman, kemudian sepeda hilang, ini tafrit, maka yang meminjam harus mengganti. Tapi kalau sudah dimasukkan rumah, pintu sudah dikunci, ya, masih dicuri orang, berarti apa? Di sini tidak mengganti. Kenapa? Karena tidak tafrid, tidak meremehkan, dia sudah menjaga. Dan orang yang mendapatkan amanah, dia adalah amin, orang kepercayaan. Demikian juga kalau tidak ta'addin, kalau barang tersebut rusak, dia tidak melebihi batas, sepeda motor kekuatan untuk memuat, mengangkut barang umpamanya setengah kintal, dia pakai untuk mengangkut berapa? 2 kintal. Kemudian sepedanya rusak, ya, mungkin skoknya bocor atau yang lain, atau bahkan tidak bisa jalan, maka dia harus mengganti. Tapi kalau tidak, ini sepeda motor biasa, dia pakai untuk mengangkut barang seberat 50 kilo atau 30 kilo, kemudian rusak, maka dia tidak mengganti. Kenapa? Karena yang meminjam adalah amin. Di tangan amin, maka tidak harus menggantinya. Nah, kalau apa? Ta'adin, maka dia harus mengganti. Qala rahimahullah, wa ma tanqadul gharadu minha raddaha ila sahibiha. Dan kapanpun tujuan dari sewa menyewa, pinjam meminjam, gade, muzara'ah, atau musaqah, atau mudharabah, patungan, usaha, ini sudah selesai, waktunya sudah habis, raddaha ila sahibiha, maka dia mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Nyewa mobil namanya, kalau sudah selesai, maka wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Pinjam motor, sudah selesai kebutuhan, maka wajib mengembalikan. Wajib apa? Mengembalikannya dan semuanya, termasuk pinjam setip, pinjam pensil, ya, ini termasuk pinjam. Kalau sudah selesai penggunaannya dikembalikan. Pinjam buku, sudah selesai penggunaan dikembalikan. dan lain sebagainya. Kalau tujuan dari akad atau transaksi tersebut sudah selesai, maka harus apa? Harus mengembalikannya, mengembalikan barang kepada pemiliknya. Wa dakhala fi hadzal hadis 'ala al-yadi ma akhadhat hatta tu'addiyahu. Dan masuk pada hadis ini, yaitu apa? Wajib atas tangan apa yang dia ambil hingga apa? Dia menunaikannya. Wajib untuk menjaganya, wajib untuk memeliharanya hingga mengembalikan barang tersebut atau memberikan kepada yang berhak. Qala rahimahullah wa kadzalikal ariyah. Demikian juga ariyah. Ariyah yakni meminjam, biasanya tanah. Alal musta'ir an yaruddaha ala sahibi ila sahibiha binqidail gharadi minha. Maka wajib atas orang yang meminjamnya untuk mengembalikan barang yang dia pinjam kepada pemiliknya. Kapan? Dengan selesainya maksud tujuan dari peminjaman tersebut. Kalau sudah selesai dikembalikan. Au talabi rabbiha. Atau apa? Dia harus mengembalikan ketika pemiliknya sudah mencari, sudah meminta atau sudah menuntut. Ini sepeda motor kok belum dikembalikan? Dikembalikan besok ya atau nanti. Ini apa? Ketika pemiliknya sudah meminta, maka wajib untuk mengembalikannya. Sebagaimana kalau pinjam tanah, ini pinjam tanah untuk ditanami. Sudah selesai penanaman, akad sudah selesai, wajib untuk dikembalikan. Li'an al-ariyata aqdun jaizun la lazimun. Karena ariyah itu akad jaiz, boleh. Salah satu pihak boleh membatalkan. Salah satu pihak boleh menolaknya. Bukan lazim, bukan harus. Bukan harus menerima, tidak. Tapi jaiz, hanya boleh. Seumpama satu tidak cocok, boleh untuk membatalkan. Atau satu pada perjalanannya, satu pihak terjadi sesuatu, maka apa? Boleh untuk dibatalkan. Ini akad jaiz. Qala fa in talifatil ariyatu bi ghairi ta'addin wala tafriq. Maka jika talifat rusak, al ariyatu barang yang dipinjam, bi ghairi ta'addin dengan tanpa melebihi batas, wala tafritin demikian juga tanpa menelantarkannya, tanpa meremehkannya. Faminal ulama man dhammanahu, maka dari ulama ada sebagian dari ulama yang berpendapat dhammanahu, orang yang musta'ir ini wajib mengganti. Wajib apa? Mengganti. Ini sebagian ulama. Kama huwal masyhur min madhabil Imam Ahmad. Sebagaimana pendapat ini adalah masyhur dari madhabnya Al-Imam Ahmad. Ini pendapat yang pertama. Walaupun tanpa melebihi batas, tanpa menelantarkan, sebagian ulama berpendapat wajib untuk mengganti. Wa minhum, dan ada di antara ulama man lam yudham minhu, ada di antara mereka yang berpendapat orang al-musta'ir tidak wajib menggantinya. Tidak wajib apa? Menggantinya. Kasairi al-umana, sebagaimana seluruh apa? Amin. Umana jamak dari aminun, orang-orang yang mendapatkan amanah sebagai wakil dari pemilik barang. Ini pendapat yang kedua. tidak wajib mengganti. Kalau minuman fassala, dan ada di antara mereka yang merinci. Ada di antara mereka apa? Yang merinci. Fa in syurita dhamanuha dhaminaha. Kalau disyaratkan pada akad awal pinjam meminjam apa? Sudah disyaratkan. Ya boleh kamu meminjam ini. Tapi syaratnya nanti kalau ada apa-apa kamu yang nanggung. Umpama ada kerusakan kamu yang ganti. Kalau hilang berarti kamu yang membelikan seperti itu. Kalau disyaratkan seperti itu, qala dhaminaha, maka wajib bagi musta'ir, orang yang meminjam, untuk menggantinya. Wa illa, jika tidak, tidak disyaratkan, ya sudah, kamu pinjam pakai fadol. Nah, pakai sampai apa kebutuhan selesai. Tidak disyaratkan, maka apa? Tidak menggantinya. Wa huwa ahsanul aqwali salasa, dan ini adalah yang paling bagus dari tiga pendapat yang ada. Kita ulangi, ketika seseorang meminjam barang, kemudian barang itu rusak. Barang itu apa? Rusak tanpa disengaja, tanpa perbuatan melebihi batas, dan tanpa menelantarkannya, dia jaga, kemudian rusak. Sebagian ulama mengatakan apa? Wajib mengganti. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib mengganti secara mutlak. Sebagian lagi berpendapat kalau disyaratkan untuk mengganti, maka apa? Dia mengganti. Kalau tidak disyaratkan, maka tidak mengganti. Dan kata beliau, yang paling bagus adalah pendapat yang ketiga. Kalau disyaratkan mengganti, dia harus mengganti. Kalau tidak disyaratkan, maka tidak mengganti. Ini tiga pendapat. Qala rahimahullah. Ini termasuk semua barang. Termasuk apa? Semua barang. Pinjaman ataupun sewa menyewa atau yang lainnya. Qala lakin law wajadal malu biyadi majnunin aw safihin aw saghirin. Dan akan tetapi kalau seandainya wajadal malu, ulala mungkin maksudnya wujidal, didapatkan, ditemui harta itu, biyadi majnunin, di tangan orang gila. Artinya orang gila mungkin bawa uang 100 juta umpamanya, atau bawa sertifikat tanah umpamanya. Au safihin, atau orang yang safi, bahasa kita mungkin idiot. Ya, orang yang idiot. Au sogirin, atau anak kecil. Atau apa? Anak kecil belum tamyiz. Fa'akhadahu liyahfadahu, kemudian ada orang yang mengambilnya. Orang mengambilnya untuk apa? Orang ini mengambil liyahfadahu, untuk menjaganya, biar apa? Barang tidak rusak, biar barang tidak hilang, biar barang tidak dicuri orang. Fatalifa biyadihi, ternyata kemudian barang tersebut apa? Justru rusak. Mau dia jaga, mau dia simpan, ternyata malah rusak. Biyadihi bighairi ta'adin wala tafrin, rusak di tangannya tanpa perbuatan melebihi batas dan tanpa menelantarkan. Dia jaga sebenarnya. Fa innahu muhsin, maka orang yang mengambil ini apa? Muhsin, dia orang yang berbuat baik. Dia orang yang apa? Berbuat baik. Wa ma 'alal muhsinina min sabil, dan tidak ada jalan atas orang-orang yang berbuat baik untuk apa? Dituntut. Kenapa? Dia berbuat baik kok. Mama ada anak kecil 2 tahun, bawa HP kemana-mana tanpa ada yang menemani umpamanya. Ini rawan untuk apa? Mungkin dicuri orang, kira-kira dicuri orang atau diambil orang atau tidak. Kemudian diambil, kemudian dijaga, dirawat. Ternyata dirawat kok jatuh, rusak. Maka yang seperti ini apa? Kata beliau, orang yang mengambil dan merawatnya adalah muhsin, orang yang berbuat baik. Dan tidak ada jalan untuk menuntut dia. Kenapa? Dia telah berbuat baik. Dia telah apa? Berbuat baik. Qala walau akhadha luqatata. Seandainya seorang mengambil luqatah. Luqatah itu apa, Fis? Luqatah itu apa, San? Tidak tahu. Bahasa kita barang temuan. Nemu di jalan itu luqatah ya, barang jatuh kita temu namanya luqatah. Mungkin apa? Di halaman. Bisa juga di masjid lo ya, luqatah. Apa? Pensil. Pulpen. Ini kan luqatah jatuh, enggak tahu siapa pemiliknya. Walau akhadhal luqatata. Seandainya seorang ini mengambil luqatah, barang yang jatuh. Allati yajuzu ilqatuha, yang boleh untuk diambil karena di sana ada barang luqatah yang tidak boleh diambil. Ya, yang tidak boleh apa? Diambil. Apa dulu? Dulu sudah ya, luqatah. Kayaknya sudah ada beberapa barang. Seperti apa? Unta. Ya. Atau sapi. Ini luqatah sapi lho kok di jalan enggak tahu pemiliknya. Nemu di kebun enggak ada pemiliknya, enggak diketahui. Ini luqatah. Dikatakan dzalah. Atau yang semisalnya. Ini tidak boleh diambil. Tidak boleh apa? Diambil. Kalau barang temuan ini barang yang boleh untuk diambil apa umpamanya uang. Ya, uang mungkin 200 ribu atau 1 juta. Fa'alaihi ta'rifuha, maka wajib atas orang yang mengambil untuk apa? Mengumumkannya. Ta'rif, diumumkan. Aman kamilan, 1 tahun penuh. Di jalan memangnya ada dompet jatuh. Tidak diketahui, tidak ada KTP, tidak ada tanda miliknya siapa. Isinya uang 100 juta. Ya, umpamanya. Tidak diketahui siapa pemiliknya. Maka apa? Dihafalkan. Oh, ini dompet seperti ini. Isinya seperti ini. Dihafalkan. Karena Rasulullah merintahkan apa? Fa'arif ifasoha wa iqalaha. Ketahuilah. Kenalilah. Ini apa pengikatnya. Tanda-tanda atau ciri-cirinya. Untuk apa? Untuk menjaga. Nanti ada orang datang. Setelah diumumkan kan ada orang datang. Cari uang. Oh, saya mau mengambil uang. Uangnya, wadahnya apa, Pak? Ditanyakan dulu, jangan kemudian diberikan. Oh, wadahnya tasnya hitam, padahal tas yang ditemukan apa? Putih. Oh, berarti bukan ini, bukan orang. Bukan yang kehilangan. Ya, untuk menjaga orang yang mengaku-aku, maka dikenali. Jangan kemudian disebutnya, "Oh, iya loh, Pak, tasnya warnanya putih, isinya uangnya digiemin." Jangan. Orang yang datang apa? Ditanya dulu. Uangnya yang hilang berapa, Pak? Wadahnya apa? Kira-kira uangnya berapa lembar dan seterusnya. Untuk menjaga apa? Kalau dia sekedar mengaku. Bukan pemiliknya tapi apa? Mengaku kehilangan. Nah, wajib orang yang menemukan barang untuk yang mengambilnya ya. Wajib untuk mengumumkan selama 1 tahun penuh, kecuali barang yang remeh. Barang yang remeh apa? Kel. Mungkin uang 2.000, ya, nemu di jalan. Remeh atau berharga itu? Artinya kalau orang itu kehilangan, kira-kira mau dicari atau enggak? Uang 2.000 atau 5.000 atau 10.000 lah. Kalau keumuman masyarakat sekarang sudah tidak. Dicari-cari enggak, Sam? Mana uang saya? 10.000. Atau barang yang remeh mungkin apa? Setip. Di jalannya ada setip. Barang yang remeh itu boleh langsung untuk dipakai. Kenapa? Kemungkinan besar pemiliknya tidak mencari. Tapi barang yang berharga maka wajib untuk diumumkan selama 1 tahun penuh. Fa'in lam tu'raf, jika tidak diumumkan, fahiya liwajidiha. Fahiya liwajidiha. Maka apa? Fa'in lam tu'raf, jika tidak dikenal ya, tidak diumumkan, maka dia apa? Menjadi hak yang mengambilnya. Fa'in wajada sahibaha ba'da dhalik wa wasafaha, jika orang yang mengambil ini mendapatkan, menemukan pemiliknya, nyata jalan-jalan ngobrol, cerita, ada orang cerita demikian, demikian, oh ini mungkin barang, pemilik barang. Wa wasafaha, dan pemilik barang ini memberikan sifat, sifatnya demikian. Ya, kalau uang ya, oh tasnya Polo Dani, warnanya hitam, isinya uang sekian, 1 juta, yang 500 ribu 50-an, yang 500 ribu 100-an umpamanya. Memberikan sifat seperti, seperti apa? Yang ditemu, maka apa? Salamaha ilaihi ingkanat maujudatan. Maka yang mengambil tadi menyerahkan kepada orang yang memberikan sifat tadi pemiliknya. Jika barang itu masih ada, jika barang yang diambil itu masih ada. Wa dhaminaha in kana qad atlafaha bi istimalin aw ghairihi. Dan yang mengambil barang temuan tadi menggantinya jika barang yang diambil ini sudah rusak. Sudah apa? Rusak. Dengan apa? Karena mungkin menemukan apa? Barang dia pakai. Kalau uang dipakai habis, ya. Atau selainnya, mungkin apa? Diambil, ternyata diambil orang juga, dicuri. Maka orang ini wajib apa? Mengganti. Wa in talifat fi hawli ta'rif bi ghairi tafritin wala ta'addin. Dan jika barang yang ditemukan tadi rusak pada waktu pengumuman, pada waktu 1 tahun berarti, waktu diumumkan tadi, dengan tanpa tafrid dan ta'addi, tidak ada perbuatan apa? Menelantarkan atau melebihi batas, fala dhamana ala al-multaqid, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti bagi orang yang mengambilnya. Kenapa? Di masa ta'rif, masa pengumuman. Li'annahu min jumlatil umana, dikarenakan orang yang mengambil barang temuan tadi termasuk orang-orang yang amin, orang kepercayaan, sebagai wakil dari pemilik barang. Wa hiya khinaidin lam tadkhul fi milkihi, dan dia barang tadi ketika itu tidak masuk pada kepemilikannya, kepemilikan si pemilik barang. Ini termasuk perkara yang masuk pada hadis di atas. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.